Bakdo ngenyo imbal pangandika laju sang katong dumunung manjing jroning sanggar pamujan. Sarimbit klawan ingkang garwa kekalih dalah kengerayi sang Prabu Bismaka dalah sang Prabu Ugrasena. Sinigeg ingkang ana jroning sanggar pamujan nengna gentya kawuwusa. Ing mangke datan kaya miyosing patih Sora Gupita. Ngawe ingkang putra Raden Paraguta dalah Purwadya mlab